Loh, saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya, saya itu berusaha ya, pokoknya ya umumnya orang alim lah, tenang terus anteng, enggak gejlok-gejlokan. Itu enggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawane. Apa Quran sering gejlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok dadi uraanku iku amden. Lha nek sampean asli. Asli uraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau cerita kana Isa wa Yahya alaihi masallam ya'tianil qaryah. Fayas'alu Isa an syirari ahliha wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya, saya tak di situ. Nah, terus akhirnya faqala lahu Yahya, lima tanzilu ala sirarin nas. Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi ibarat dokter. Di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak Kiai Jazab ngumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang ngentas yang nakal, nak ra tepak yo katut. Ini adu nyali lah sudah gitu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian tuh cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah, sama, kalau ngentas kefasikan, ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Ya, tapi itu Nabi Isa. Nah, kalau kamu tidak nabi kan potensinya kan? Ngantut. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Nah, terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas terus gak mau mendengar kita, misalnya gini contoh gampang, tak beri contoh Pak D, jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah, ini kan kita orang pesantren, nah, biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan, mahasiswi misalnya, sering pacaran, setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja, padahal kamu dosen keislaman, mesti pawenangan kamu nyimpulkan ternyata pacaran itu tidak apa-apa, buktinya Pak D itu tidak negur menengah, ini berarti as-sukut alal mungkar. Tapi kebalikannya Pak D ini terkenal keras, nak runo mesti ada aku ponaan, akhirnya ora runo mesti ngerti nak mesti diamuk. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan. Yang lunak menjadikan ponakannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga enggak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponakannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga enggak bina. Nah, Islam itu antara dua itu. Ya enggak terlalu lunak, gak terlalu keras, karena kalau terlalu keras misalnya ada kiai terlalu keras, lu masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Lu, saya ini punya pengalaman pribadi, saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya, saya itu berusaha ya, pokoknya ya umumnya orang alim lah, tenang terus anteng, gak gejlok-gejlokan. Itu gak ada yang tanya, saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawane. Apa Quran sering gojlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok, saya biasa ke pasar pandangan dicekot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kulo badhe sowan jenengan. Enggak usah sowan ngene mbek ngateng-ngatengan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya sesuai rudat ilal adat. Adat sebelum dia punya penyakit istihadhah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadhah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau saya wibawa, moro pasar go tasbes duwilu. Iku mesti wong salaman ya lu donga yakin. Tapi baru kae rada uraan ketemu wong-wong. Eh dolen ning ndi? Mak ape ning ndi? Eh Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tuwa kok. Akhirnya tanya. Dadi uraanku iku amden. Lha nek sampean asli. Asli uraan. Karena ndak uraan lah tetep ndak wibawa kan. Jadi barokah UKM itu ya banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tuh, tanya macam-macam. Karena saya UKM. Ke pasar ya orang, bahkan di bis sering ketemu orang. Wah, beneran Gus kalau badhe sewajane badhe tanya ini. Ya sudah di sini aja. Jadi semua itu di Elmon. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-thair, bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut terbang, saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang enggak pantas ditanyakan. Nabi saat tadi kumpul istri saya, tapi tidak enzal, itu wajib mandi tidak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imro'atahu wa lam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi pun kumpul ibu tentang sakit enzal sepundi. Gak sempat tuh lagi. Terus, ya ada yang tanya macam-macam. Ya saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Pas jenengan nyeluk, oh pas kulo kumpul bojo kulo. Lah kulo khawatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mu'min tahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Sementing kok nak salat kados sik. Tapi Nabi sekali pakai mazhirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang enggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja termasuk halal yang enggak pantas. Lu ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya umal mukminin, hukume ngambung bojo pas Ramadan piye? Wah gak roh aku, gak tahu diambung kan Nabi pas Ramadan. Tanya saudawa malah ora diambung kalau saudawa itu kan wis tuwa itu. Lucunya istri saya aja jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi. Iya, yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usulnya istrinya Nabi Maimunah. Salu Aisyah. Tanya Bu Aisyah. Ya Amirul ya Ummul Mukminin gini-gini. Wah, Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah wa oh Nabi biasa ngambung aku pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fikih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shoma ngambung ora. Iku ya udah biasa di sini. Ya nasib bojone ayu. Nah, ini artinya seasik itu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa serodok tuwa. Wah, aku ora tahu. Kok ora iso ae. Serilek itu dulu itu. Maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu. Maksudnya ini ya balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ora pati ngaji. Contohnya ora iso, tapi mau dari kok itu, mau Islam itu rahmatan.